merupakan karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah, di mana beliau menulis kitab ini Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya, atas permintaan seorang qadhi di Wasit yang mengadu kepada beliau tentang akidah umat yang banyak menyimpang. Lalu mulailah beliau menulis kitab Aqidah Wasitiyah ini. Ya. Wallahu a'lam. Silakan, siapa pertanyaan? Siapakah golongan Wahabi? Apakah mereka termasuk Ahlus Sunnah? Secara langsung tidak ada golongan Wahabi. Ya. Kalau ada golongan Wahabi, ya batin. Nah, tidak boleh ada kelompok kecuali kelompok yang selamat al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah, as-salaf al-ghuraba, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka secara nama tidak ada kecuali lima. Ya. Nah, kaum salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dituduh atau disematkan pada mereka satu kelompok, satu nama, ya, yang diambil dari ayah beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Karena kebencian mereka terhadap beliau yang sangat tegas membasmi kemusyrikan, membasmi bid'ah dengan dibantu oleh penguasa Muhammad bin Wahhab. Maka sekali lagi nama itu mestinya tidak. Mohon penjelasan mengenai cara bertanya dan apa yang harus ditanyakan, karena banyak sekali yang saya tidak ketahui tentang agama ini. Bertanya langsung boleh, dengan pakai tulisan boleh. Kalau terlalu banyak permasalahan, bisa bertemu secara khusus seperti Nabi alaihi salatu wassalam selesai muhadharat, maka ada utusan datang dari negeri yang agak jauh, maka beliau layani, tanya jawab, layani nama gitu ya. Ada secara umum. Kalau diperbolehkan dengan lisan boleh, kalau tidak diperbolehkan dengan tulisan, ya dengan tulisan. Di keluarga di saya, suami sudah sering mengatakan pisah dan akhirnya mereka sepakat berpisah. Apakah dengan demikian mereka sudah bukan suami istri lagi, atau harus menunggu keputusan hakim? Tidak, belum ada keputusan hakim. Walaupun belum ada keputusan hakim, tetapi seorang suami sudah mengatakan aku talak engkau, aku cerai engkau, atau dengan bahasa apapun, dan itu sadar, itu tidak ada paksaan, maka jatuh talak satu. Ya. Ketika jatuh talak satu, maka tidak pernah hilang talak itu, terus ada, terus satu. Walaupun rujuk, walaupun rujuk. Artinya kalau nanti 10 tahun lagi menjatuhkan talak lagi, talak 2 tahun lagi menjatuhkan talak lagi, talak 3, maka pisah. Langsung pisah, ya. Tidak boleh rujuk lagi, bahkan nikah lagi juga tidak boleh, kecuali jika sudah dinikah oleh.

Terima kasih.